السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على نبينا رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memulai majlis ini dengan bersyukur kepada Allah yang dengan kebaikannya, taufiknya, hidayahnya, merealisasikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan bicara tentang menuntut ilmu, maka kita berbicara tentang meningkatkan iman. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatun imana. Orang-orang yang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan, maka iman mereka bertambah. Ilmu adalah firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan dan dikaji, maka itu akan menambah imannya orang-orang yang beriman. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana selalu meminta pertolongan kepada Allah, selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Ingat selalu ucapan Imam Syafi'i, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ilmu ma khufid. Abu Kamal, ilmu itu yang bermanfaat, kata beliau, bukan yang sekedar dihafal. Walaupun hafal itu penting, sangat penting. Kalau hanya dihafal, hanya dimengerti, hanya dipahami, tapi kita gak bisa manfaatkan pada saat kita menjalani kehidupan kita, maka itu bukan ilmu yang diinginkan. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku meminta ilmu yang bermanfaat, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Selalu meminta pertolongan kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sedikit, tapi menancap dan bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak tapi menguap dan tidak bisa dimanfaatkan. Karena itu, mintalah. Sebagaimana kuatkan syahadatain kita, ingat kembali bahwa status kita hanyalah hamba yang harus mentauhidkan dan beribadah kepada Allah. Jaga diri dari kesyirikan. Dan selalulah berusaha menjadi umat yang beritiba', yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kembali seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan. Kita akan bersama hadis yang penting, hadis yang luar biasa, hadis yang sederhana, ribet-ribet memahaminya, tapi sangat powerful. Jika Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Hadirin Allah muliakan. Bersama seorang sahabat yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Maka menjelaskan para ulama hadisnya cuma ini aja. Tapi luar biasa. Beliau bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Mari kita bersama Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan an Ummi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dari Abi Firas, sahabat Nabi SAW yang satu ini kunyahnya Abu Firas. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa beliau? Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang berkhidmat kepada Nabi. Membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffah. Dan beliau adalah salah satu ahli suffah. Salah satu ahli suffah. Sekilas info bahwa ahli suffah adalah orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan mereka gak punya tempat tinggal jemaah. Maka beliau ditempatkan di sisi yang beratap dari Masjid Nabawi pada saat itu, karena gak semua spot itu ada atapnya pada saat itu, di belakang gitu loh. Jadi mereka tinggal di sana. Dan jumlah mereka variatif. Terkadang dijelaskan dalam riwayat bisa sampai 80 orang. Subhanallah. Tergantung. Atau seringkali kurang dari itu. Para sahabat sangat baik dengan mereka. Para sahabat itu mensuplai makanan, susu, dan memberikan banyak hal untuk mereka. Nah, hadirin Allah muliakan, salah satu dari mereka adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Kita lanjutkan. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi. Maka aku membawakan air wudu beliau. aku membawakan air wudhu beliau. Wa hajatihi, dan aku persiapkan kebutuhan-kebutuhan beliau. Nah, pada saat itu faqala, Nabi SAW menyampaikan kepada Rabi'ah, salni. Kata Nabi SAW, mintalah sesuatu kepada diriku. Jadi Nabi SAW kita, kamu minta apa dariku? As'aluka murafaqatak, as'aluka murafaqatak fil jannah. Rasul, dan aku bisa menemanimu di surga. Fakul Allah dalik. Oke, selain itu apa? Minta apa lagi? Fakul tetap di jannah. Menyampaikan, aku hanya ingin menemanimu di surga. Kata Rabi'ah radhiyallahu ta'ala, inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau demikian, bantulah aku atas dirimu. Artinya kau juga support ya, aku akan perjuangkan ini, tapi kau juga harus berbuat, kau harus support aku, kata Nabi. Caranya dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Atau sholat, maksudnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan. Sederhana ya. Tapi luar biasa jemaah. Mari kita sejenak bersama hadis ini. Tentu saja yang pertama, siapa sih Rabi'ah ini? Beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sekali lagi. Kunyah beliau Abu Firas. Tentu kita katakan tadi, beliau salah satu ahli sufah. Dan sekali lagi, ahli sufah berarti orang miskin, jemaah. Orang gak punya uang. Gak punya rumah. Tinggalnya di Masjid Nabawi. Tapi sosok ini senantiasa berusaha melayani dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan Rabi'ah bin Ka'ab diriwayatkan itu senantiasa mendampingi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada saat di Madinah maupun pada saat safar. Jadi beliau berusaha mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah maupun ketika safar. Sahibahu qadiman, dan beliau bersahabat dengan Nabi itu lama, jemaah, lama. Dan ketika Nabi SAW wafat, beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah. diberikan umur yang panjang. Tapi setelah Nabi wafat, beliau tinggal di daerah yang bernama Aslam. Lalu beliau wafat pada tahun 63 di bulan Dzulhijjah. Tahun 63, lama ya. Lama. Nabi Sosa wafat di tahun 10 Hijriah. Dan beliau wafat di tahun 63 Hijriah. Sangat lama. Radhiyallahu. Kadang-kadang ada kendala jemaah sekalian. Kendala musyafaah. Dan kita sudah, Allah sudah mengalami ini bukan satu dua kali. Kendala sejatinya adalah memindahkan kita dari satu kotak amal ke kotak amal yang lain. Antaranya tentu saja kotak amal sabar. Dari awalnya menyimak, mencatat, merenungi, mentadaburi, begitu ada kendala, langsung pindah ke kotak amal lain yang bernama sabar. Lalu istighfar. Lalu menunggu sabar. Lalu begitu kendalanya Allah angkat, kita mulai lagi. Jemaah yang Allah muliakan, pelajaran yang kita bisa petik, hadis ini menunjukkan bahwa betapa semangatnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkhidmat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmat kepada Rasul mereka, Nabi mereka, guru mereka, ayah ilmu mereka, orang tua ilmu. Anabi, analakum bimanzilatil walid, walimukum, kata Nabi. Aku ini kedudukannya seperti ayah kalian. Aku yang mengajar dan mendidik kalian. Nah, para sahabat itu jemaah semangat dalam berkhidmat kepada Nabi mereka, Rasul mereka, guru mereka, orang tua ilmu mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab, sebagaimana kita katakan. Dan kan kita tahu bahwa yang berkhidmat bukan hanya Rabi'ah. Kita sudah bahas tentang Anas bin Malik. Kan gitu ya. Dan itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. para ulama ketika Rabi'ah mengatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah, aku bermalam bersama Nabi SAW, itu tempat Rabi'ah bermalam itu ala babi baitihi li'ada'i khidmatihi. Jadi beliau bermalam itu di depan pintu rumah Nabi SAW dalam rangka melayani beliau. Jadi bayangin gak sih? Jadi bukan di dalam, tapi di depan pintu, di luar, nginap begadang. Kenapa? Kan rumah Nabi SAW kecil jemaah. Kecil. Jadi bermalamnya itu di luar. Standby di luar, bayangin gak sih? Semalaman. Standby di luar ketika Nabi mau wudu langsung dihadirkan. Subhanallah. Radiyallahu ta'ala'an. Makanya berkhidmat itu, ini yang harus kita tanamkan. Bagaimana para sahabat begitu luar biasa. Pelajaran yang kedua jemaah. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Nabi SAW. Betapa dermawannya. Beliau sampaikan kepada Rabi'ah, Salni, apa yang kau inginkan dariku? Ada permintaan enggak? Kata Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang mengajarkan kita, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Abu Dawud, Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Balaslah. Ini kaidah dari buat kita. Ada orang berbuat baik kepada kita, maka Nabi SAW perintahkan, balaslah. Ada orang berbuat baik secara dunia, apalagi akhirat. Apalagi akhirat. Maka perintah Nabi SAW, fakafi'uh, balaslah. Fa'in lam tajidu ma tukafi'uh bihi. Dan kalau kalian tidak punya sesuatu untuk membalas orang tersebut, kalau gak punya ya, ini opsi kedua, berusaha dulu untuk balas. Tapi kalau gak ada yang bisa kita lakukan, fada'ulahu, maka doakan dia. Hatta taru'annakum qad kafa'tumu. Sampai kapan? Sampai kalian merasa kalian sudah membalas orang tersebut. Subhanallah. Bayangkan. Orang kasih kebaikan dunia aja susah kita balas. Gimana orang kasih kebaikan akhirat buat kita? Nabi SAW balas. Makanya Nabi SAW ketika Rabi'ah melayani beliau, berkhidmat untuk beliau, berbuat baik untuk beliau, Nabi berusaha balas. Makanya beliau nanya, Salni, ada yang mau diminta enggak? Lihat ya Nabi kita selesai. Ada permintaan enggak? Artinya kau udah baik sama aku. Kau sudah melayaniku. Kau sudah berusaha memenuhi keperluan-keperluanku. Kau sudah bawakan air wudhu. Dan ini bukan saat semalam loh. Tadi kita udah jelaskan Rabi'ah itu salah satu yang senantiasa menampingi Nabi SAW di Madinah maupun ketika safar. Maka Nabi bertanya, ada yang mau diminta enggak gitu loh. Dan Nabi kalau nanya gitu tuh serius jemaah. Bukan basa-basi. Kita kebanyakan basa-basinya, kalau Nabi enggak. Jabir bin Abdullah dalam hadis Bukhari Muslim itu pernah menyampaikan, Masu'ila Rasulullah SAW syai'an qad faqala la. Nabi tidak pernah, Nabi SAW atau Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tidak jika diminta sesuatu. Allahu Akbar. Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak jika ada yang meminta sesuatu ke beliau. Tentu saja selama beliau mampu dan hukumnya halal. Tentu saja selama beliau mampu dan hukumnya halal. Gak pernah mengatakan tidak. Beliau kasih atau beliau usahakan. Nabi SAW mengatakan salni. Mintalah sesuatu dariku. Itu benar-benar beliau akan berusaha wujudkan kalau beliau mampu. Makanya gak heran jamaah sekalian, Abdullah bin Abbas mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas bil khair. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Yang paling dermawan dalam kebaikan. Kalau diminta gak pernah nolak. Jadi kalau beliau gak bisa, selalu berusaha mewujudkan. Makanya salni, mintalah sesuatu dariku. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita petik juga dari hadis ini, bahwa bagaimana cita-cita tinggi itu tertancap di dalam hati para sahabat, bagaimana keikhlasan itu benar-benar terpatri di dalam sanubari mereka. Bagaimana ketulusan itu terlihat. Bagaimana mereka gak tertarik sama dunia. Dan ketika mereka berbuat, beramal, berkhidmat, itu semata-mata untuk mencari akhirat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita kembali ke hadis tersebut. Bagaimana para sahabat atau bagaimana Rabi'ah ditanya sama Nabi, salni, minta sesuatu. Atau bayangin, kita bayangin. Anda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bertanya itu ke kita, apa yang kita sampaikan? Sosok yang kalau doa diijabah sama Allah, sosok yang apabila bertanya sebelum beliau akan berusaha wujudkan, pemimpin besar, pemilik Baitul Mal, Baitul Mal di tangan beliau. Dan ingat Rabi'ah bin Ka'ab miskin jemaah. Miskin. Rabi'ah bukan Abu Bakar. Bukan Uthman. Bukan Abdurrahman bin Auf. Rabi'ah gak punya rumah. Yang bertanya adalah sosok yang apabila berdoa diijabah sama Allah. Yang bertanya yang punya kekuasaan di kota Madinah. Yang punya Baitul Mal. Dan yang ditanya hanya sosok orang miskin yang gak punya apa-apa, yang gak punya rumah, yang gak punya uang, yang tidurnya di masjid, Lalu dihadapkan di hadapan beliau, salni, mintalah apapun kepada aku. Dan jawabannya adalah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta menemanimu di surga, ya Rasul. Allahu Akbar. Aku minta kesempatan bisa menemanimu di surga. Rabi'ah gak meminta uang. Rabi'ah gak minta rumah. Rabi'ah gak minta tanah. Rabi'ah gak minta modal untuk dagang. Rabi'ah gak minta apa-apa. Rabi'ah gak minta dikenalkan dengan saudagar kaya. Rabi'ah gak minta kerjaan. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar aku bisa menemanimu di surga. Lalu kesempatan kedua untuk meminta diberikan lagi oleh Nabi. Au ghairu dhalik. Atau selain itu. Oke. Okay. Ada lainnya. Subhanallah. Bagaimana kalau kita yang dihadapkan? Ditawarkan yang lain. Au ghairu dhalik. Bukankah itu sebuah pertanyaan yang memancing hasrat duniawi kita? Oke, aku udah minta. Sekarang aku minta dunia. Au ghairu dhalik. Atau ada selain itu enggak? Subhanallah. Lalu Rabi'ah ulang lagi. Aku meminta bisa mendampingimu di surga. Allahu Akbar jemaah. Ditanya lagi, au ghairu dhalik. Ada yang lain apa enggak? Kalau huwa dhalik. Hanya itu. Enggak ada yang lain. Hanya itu. Enggak ada yang lain. Enggak ada rumah. Enggak ada harta. Enggak ada tanah. Enggak ada network. Gak ada akses ke orang-orang kaya di Madinah. Gak ada kerjaan. Gak ada, Rasul, itu aja. Saya ingin menemani kau di surga. Subhanallah. Itulah orang-orang beriman, jemaah. Yang mereka inginkan adalah bergabung bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Itulah kejujuran ketika membaca ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang kau berikan nikmat. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang berikan nikmat? Menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Orang yang jujur as-siddiqin dan senantiasa membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Para syuhada dan orang-orang soleh. Dan mereka adalah teman yang terbaik. Bukankah itu yang kita minta? Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Setiap hari kita minta itu jemaah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah, yang Engkau berikan nikmat. Ini jalan orang para nabi. Tapi seringkali kita enggak khusyuk ketika membaca itu. Seringkali kita enggak ngerti, enggak mentadaburi. Maka ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hanya formalitas salat saja selama ini. Benar enggak kita ingin dikumpulkan dengan para nabi? Dengan para siddiqin? Dengan para syuhada? Dengan orang-orang saleh? Rabi'ah bin Ka'ab membuktikan kejujurannya. Rabi'ah bin Ka'ab membuktikan bahwa ketika beliau sholat, ketika beliau baca Al-Fatihah, ketika beliau baca ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu bukan ucapan lisan, itu iman, itu akidah. Makanya ketika ditawarkan oleh Nabi SAW untuk minta apa saja, permintaannya hanya as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta bisa menemani engkau di surga. Aku hanya minta bisa bersama engkau di surga. Ma'an Nabi. Bersama para Nabi. Lalu bagaimana dengan kita jemaah? Terbesitkah permintaan Rabi'ah di benak kita kalau kita ada di posisi yang sama? Atau justru kesempatan itu kita gunakan untuk meminta dunia, minta harta, minta rumah, minta tanah, minta bisnis? Pertanyaan yang harus kita jawab dengan kejujuran dalam hati nurani kita. Dan yang terakhir jemaah, Nabi SAW mengatakan fa'in yang ada nafsika bikathrati sujud. Tolong support aku dengan memperbanyak sujud. Dan yang dimaksud sujud di sini adalah sholat. Kalau memang engkau ingin seperti itu, maka perbanyak sholat. Terjadi khilaf dengan Pak di tengah-tengah para ulama jamaah, mana yang lebih afdal? Memanjangkan berdiri atau sujud? Sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sujud lebih baik daripada berdiri. Karena yang disebutkan Nabi SAW, mikathrati sujud, memperbanyak sujud. Dan sekarang ini maksud sujud di sini adalah sholat, bukan hanya sekedar sujud dan sujud, tapi sholat. Tapi kenapa sujud yang disebutkan? Karena sujud yang paling tinggi. Ini dijelaskan para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani. Tapi sebagian ulama mengatakan yang paling afdal adalah berdiri sebagaimana sabda Nabi, tulul kunut, yang paling lama berdirinya. Terjadi khilaf para ulama. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang dirojikan sebagian ulama seperti Al-Imam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah proporsional sebagaimana salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukuk beliau seperti berdirinya. Lalu sujudnya seperti rukuknya. Itu yang paling afdal. Dan yang terakhir zaman sekalian, bagaimana walaupun Rabi'ah bin Ka'ab sudah begitu luar biasa menyampaikan permintaannya, ya mungkin kita gak terpikirkan, atau kita mungkin mau nambah, dikasih kesempatan gak bergeming. Saya hanya ingin mendampingi engkau. Tapi walaupun demikian, Nabi masih suruh beliau untuk berjuang. Memperbanyak sholat. Subhanallah. ingin yang lain. Gak ingin dunia. Gak ingin harta. Gak ingin rumah. Tapi Nabi SAW masih memerintahkan beliau untuk berjuang dengan memperbanyak sholat. Fa'ainni ala nafsika bikathrati sujud. Support aku juga ya, agar aku bisa mendampingiku dengan banyak sholat. Ini menunjukkan surga gak gratis. Dan kedudukan menemani Rasulullah SAW butuh diperjuangkan. Nabi gak mengatakan kamu dapatkan itu, tapi tolong support saya dengan memperbanyak sholat. Kalau sosok seperti Rabi'ah saja masih disuruh berjuang memperbanyak sholat, lalu bagaimana dengan kita yang seringkali yang ada di hati dan benak kita hanya dunia, dunia, dan dunia. Jangan panjang angan-angan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan berjuangkan. Perbanyak sholat, perbanyak sholat, perbanyak sholat. Karena sholat bisa mencapai titik tersebut. Mendampingi Rasulullah SAW di surga. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Coba evaluasi lagi cita-cita dan ambisi kita dalam hidup. Punyakah kita ambisi seperti ambisi Rabi'ah bin Ka'ab? Di tengah-tengah kemiskinan dan ketidakpunyaan beliau. Beliau hanya minta itu. Dan lihat bagaimana Nabi selalu berjuang. Berjuang. Dan berjuang. Perbanyak sholat hadirin. Perbanyak sholat khususnya pada hari-hari ini. Musta'inu bis sabri wassalam. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan banyak dan sholat.